إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita akan memasuki bab baru dari kitab Umdatul Ahkam. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Kitab As-Salah, Kitab As-Salah, kitab yang membahas tentang permasalahan salat. Taib, sudah kita lewati Kitab At-Taharah dengan al-abwab yang ada di dalamnya, di mana sangat erat keterkaitan permasalahan taharah dengan salat. Oleh karenanya, sebelum para ulama membahas tentang permasalahan salat dalam kitab as-salah, mereka mendahulukan pembahasan tentang taharah di dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan lebih dari itu, jika kita memperhatikan kitab para ulama terdahulu, mereka menggabungkan pembahasan tentang permasalahan akidah dengan permasalahan fikih. Ya, semisal risalah al-Imam Al-Qayrawani, ya, Al-Maliki, ya, yang dikenal dengan risalah Qayrawaninya. Sebelum beliau membahas tentang fikih dengan berbagai babnya, beliau mendahulukan muqaddimah tentang permasalahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena sebagaimana diketahui, permasalahan akidah ini adalah permasalahan fikih akbar. Sedangkan permasalahan yang diistilahkan dengan fikih dalam bahasa kita sehari-hari ini dikenal dengan fikih asghar. Ya, dikarenakan bagaimanapun seorang memiliki pengetahuan yang luas di dalam permasalahan fikih, ya, tetapi ketika dia tidak memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, maka tidak memberikan manfaat. Oleh karenanya, di sini kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari akidah al-sunnah wal-jamaah yang akan melandasi benarnya ibadah kita. Dan dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, ini perkara yang menjadikan manusia insaf, adil, dan mudah di dalam menerima kebenaran. Ya, oleh karena itu, jika kita mendapati, ya, adanya ta'assub di aqwalir rijal, ya, sikap fanatik terhadap pendapat-pendapat manusia, ya, tidak mau untuk menerima pendapat yang berbeda, dalam kondisi pendapat yang berbeda itu lebih kuat dari si hujjah, itu tidak lain kecuali karena adanya cacat, kekurangan di dalam permasalahan akidah. Tapi kita masuk bab yang pertama dari kitab as-salah, babul mawaqit, bab yang berkaitan dengan mawaqit, yakni waktu-waktu salat. Dan permasalahan ini ya didahulukan oleh beliau rahimahullah untuk kita mengetahui bahwa salat-salat yang maktubat, yang wajib, ya itu telah ditetapkan batas-batas waktunya. Dan adanya batas-batas waktu ini sendiri baik menunjukkan akan wajibnya salat yang lima waktu. Dikarenakan tidak sah ya suatu pelaksanaan salat baik kecuali jika dilakukan pada waktunya. Kecuali jika dilakukan pada waktunya. Dan pembahasan ini termasuk dalam syurut shalah, ya, tentang syarat-syarat salat. Ya, di antaranya antara syarat-syarat salat selain Islam, kemudian balig, ya, kemudian berakal, termasuk di antaranya adalah duhul al-waqt, duhulul waqt. Jadi telah masuk waktu salat. Jadi sekali lagi, adanya penetapan dari syariat tentang waktu-waktu salat yang lima waktu, ya, dengan batasan-batasannya menunjukkan ya salah satu dalil tentang wajibnya salat lima waktu tersebut. Kita baca hadis yang pertama atau hadis ke-46 dari awal kitab. Praktis waktu efektif pelajaran ini sama setengah jam ya. Jam 6 mundur 6.4 setengah 7 baru sudah mulai kumpul. Al-hadithul awal an Abi Amr Ash-Shaybani wasmuhu Sa'd ibn Iyas qala haddathani صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال يعني صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استزدته لزادني dari Abu Amr Ash-Shaybani kata Alim Abdul Ghani wasmuhu Sa'd ibn Iyas nama Abu Amr Ash-Shaybani adalah Sa'd ibn Iyas beliau berkata haddatsani sahibu hadhihi ad-dar telah menyampaikan hadis kepadaku pemilik rumah ini wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya yakni ke arah rumah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala yakni Ibn Mas'ud menyatakan menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apa yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud? Ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Sahabiyul Jalil Hudzaifah ibn Yaman kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair. Dahulu manusia, yakni para sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang al-khair, kebaikan. Di antara yang ditanya oleh mereka, pertanyaan Ibnu Mas'ud di sini. Kata beliau radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajalla? Amalan yang manakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal? Dari sini kita melihat bagaimana semangatnya para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in untuk meraih kedudukan tertinggi di sisi Allah. Mereka tidak sebatas bertanya tentang amalan mana, amalan-amalan soleh. Tetapi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amal-amal soleh tersebut. Karena kita ketahui bahwa kehidupan kita, kehidupan yang terbatas dari sisi waktu maupun kemampuan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita, ya, jika menginginkan kedudukan yang tinggi, untuk bisa pertama mengilmui, tentunya mengetahui amalan yang mana yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan sekedar cukup dengan ini, harus ada semangat untuk menempuhnya. Sebagaimana diketahui pula bahwa kedudukan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di jannah, derajat mereka sesuai dengan amal-amal yang mereka tempuh di kehidupan dunia ini. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Qala, maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Beliau menjawab, salat ala waqtiha, pada waktunya. Ya, di sini menunjukkan pentingnya untuk kita mengenal waktu-waktu salat. Ya, di mana ya, waktu yang paling dicintai di dalam pelaksanaan salat-salat tersebut adalah di awal waktu. Ya, kecuali ya, adanya dalil yang menggeser dari hukum asal ini. Seperti ibrod, di saat cuaca sangat panas pada pelaksanaan salat zuhur. Ya. Demikian juga terkait dengan pelaksanaan salat isya. Dan ini waktu yang afdal di dalam pelaksanaan salat isya. Itu pun tentunya ya, jangan sampai seorang yakni mengejar afdaliyah meninggalkan sesuatu yang wajib. Soalnya kita ketahui salat berjamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada ya, menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Sehingga jangan sampai seorang mengejar keutamaan untuk salat isya ya, di waktu yang akhir, tetapi kemudian meninggalkan kewajiban salat berjamaah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendahulukan dengan permasalahan salat dikarenakan ini terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak yang tertinggi adalah hak Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salat ini merupakan amalan badaniyah yang paling agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan tentang rukun-rukun Islam meletakkan permasalahan salat ini sebelum amal-amal yang lainnya, yakni setelah syahadatain, menunjukkan ini rukun terbesar dalam agama ini setelah asyhadatain. Kemudian qultu tsumma ayyun. Aku yakni Ibnu Mas'ud bertanya, yakni berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mana lagi? Qala birrul walidain. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perkara birrul walidain setelah yakni pelaksanaan atau penunaian salat, karena hak orang tua merupakan hak yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala letakkan setelah hak menauhidkannya. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, seperti dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Qultu thumma ayyun. Kemudian aku bertanya lagi, terus yang mana lagi? Yani dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu jihad yang syar'i. Jihad amalan yang sangat utama, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di hadis ini, diletakkan pada posisi yang ketiga. Demikian agung kedudukan jihad, dikarenakan ini adalah amalan yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai zirwatu sanamil Islam, sebagai puncak dari amalan Islam. Qala, kata Ibn Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perkara-perkara itu kepadaku. Walau istazadtuhu lazadani, seandainya aku meminta tambahan keterangan kepada beliau, yakni summa ayun lazadani, niscaya beliau akan menambahkan keterangannya. Baik, kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liq beliau terhadap hadis ini. Qauluhu kitabus salah babul mawaqit. As-salatu, kata beliau, perkataan mu'allif kitabus salah bab mawaqit. Kemudian beliau mengatakan as-salah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bittakbir mukhtatimatun bittaslim. Salat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ini pengertian salat, dan pengertian ini dinilai oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, salah seorang di antara murid besar, ya, dari Al-Imam As-Sa'di al-Mu'allif Tashari. Beliau menyatakan bahwa definisi-definisi yang semisal ini dalam ta'rif ibadah ini kurang, ya, dari sisi tidak disebutkannya, ya, ibadatun lillah. Karena seseorang yang melakukan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang itu ada di dalam sholat, tetapi tidak dilakukan dalam rangka ibadah, maka tidak dinamakan ya ibadah. Ya. Oleh karena itu dalam berbagai kitabnya Al-Imam Ibnu Utsaimin ketika memberikan ta'rif dalam perkara-perkara yang demikian, entah itu salat ataupun puasa ataupun jenis-jenis ibadah yang lainnya, senantiasa beliau menggandengkan ucapan beliau, ibadatun lillah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini menunjukkan pentingnya niat ini dilakukan dalam rangka ibadah. Oleh karena itu, ya, insyaallah definisi yang lengkap terkait dengan salat ini, yakni ibadatun lillah dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Jadi ditambahi dengan itu. Ya, peribadatan kepada Allah. Di mana peribadatan ini memiliki atau tersusun dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, yakni gerakan-gerakan yang khusus. Kemudian muftatihatun bittakbir. Di mana ibadah ini dibuka dengan ucapan takbir, yakni Allahu Akbar. Ya, menunjukkan awal kali seorang masuk ke dalam salat adalah dengan takbir. Ya. Kemudian mukhtatimatun bitaslim, dan ditutup ibadah ini dengan at-taslim, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi atau dengan tambahan wabarakatuh atau assalamualaikum, ya, dengan beragam cara salam sebagaimana yang datang di dalam as-sunnah. Ini definisi ta'rif salat. Diulang terazak. Ta'rif salat. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wahia yani as-salah afdalul a'mali ba'da syahadatain, dan salat ini merupakan amalan yang paling utama setelah syahadatain. Jadi tidak ada dari amalan-amalan badaniyah yang lebih utama dibandingkan as-salah. Wa man jahada wujubaha kafara bil ijma'. Barang siapa menentang kewajiban salat ini, maka dia telah kufur berdasarkan ijma, ya, kesepakatan kaum muslimin. Jadi ini yang menentang kewajibannya, ya, dihukumi dia telah kufur keluar dari Islam. Oleh karenanya, seseorang yang dia berkeyakinan bahwa salat tidak wajib baginya meskipun, ya, dia, ya, ambil misal seorang imam besar di sebuah masjid, tapi dia tidak meyakini wajibnya salat, maka tidak boleh salat di belakang orang tersebut karena dia kafir, ya, meskipun melakukan salat karena keyakinannya tersebut telah membatalkan keislamannya. Jadi barang siapa menentang wajibnya salat, maka dia kafir berdasarkan ijma, kesepakatan kaum muslimin. Kemudian wakhtulifa fi kufri man tarakaha tahawunan. Dan diperselisihkan tentang kekufuran orang yang meninggalkannya tahawunan, karena meremehkan ataupun malas. Ya, jadi dibedakan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya bisa jadi orangnya rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi dari keyakinannya, di dalam hatinya, dia berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib baginya. Ya, maka meskipun dia sholat, ya, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Karena keyakinan dia itu telah membatalkan keislamannya. Perkara yang sekarang dibicarakan, yakni tentang orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, dalam keadaan dia tetap meyakini bahwa itu adalah wajib. Di sini diperselisihkan tentang hukum orang tersebut, apakah telah kafir ataukah masih muslim. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, faqala Ahmad, yani al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wal jumhur, dan jumhur mayoritas para ulama, yakfuru, maka orang tersebut orang yang meninggalkan salat karena tahawunan, meremehkan urusan salat, dia telah kafir, ya, yakni keluar dari Islam. Ini pendapat Al-Imam Ahmad, ya, dan jumhur ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di di sini. Ya, para ulama yang lain menyebutkan bahwa ini salah satu di antara pendapat Imam Ahmad. Maknanya bahwa Imam Ahmad memiliki pendapat yang lain terkait dengan hukum orang yang meninggalkan salat karena meremehkan ataupun karena malas. Kemudian wa huwa ijma'us sahabah, kata Imam Sa'di rahimahullah, dan ini adalah kesepakatan para sahabat, yakni hukum kafir orang yang meninggalkan salat meskipun dia meyakini wajibnya, ya, tapi karena dia meremehkan meninggalkan salat maka dihukumi telah kafir. Wa huwa ijma'us sahabah, kata Imam Sa'di, ini adalah ijma', kesepakatan para sahabat. Wa li hadza qala Abdullah ibn Syaqiq, Abdullah ibn Syaqiq al-Uqayli, ya, tabi'il jalil, beliau menyatakan kanu la yarawna syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Kanu, yani adalah mereka. Mereka, yani para sahabat, tidaklah memandang sesuatu yang meninggalkan sesuatu itu merupakan kekufuran, ya, kecuali salat. Asar ini, asar Abdullah ibn Syaqiq, diriwayatkan al-Imam Tirmidzi sebagaimana dalam footnote ini. Kemudian kata al-Imam As-Sa'di, masih kita melanjutkan keterangan beliau, wa hadzal qawlu huwa as-sahih alladhi la yanbaghi al-qawl illa bihi, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Ini pendapat yang menyatakan hukum kafirnya orang yang meninggalkan salat, ya, tahawunan, karena meremehkan meskipun dia meyakini wajibnya. Ya. Di mana tidak ada pendapat yang pantas kecuali ini. Wa huwa alladhi dallat alaihi nusus. Dan inilah pendapat yang ditunjukkan oleh nas syariat ini. Di antaranya yang disebutkan para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini dan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, ya, wa hadza al-qaul huwa sahih, menunjukkan dalam permasalahannya ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Di antara dari dalil dari Al-Qur'anul Karim, ya, ayat di dalam surat yakni apa yang tadi subuh di sebenarnya sebelum surat An-Naba surat apa? Ada yang ingat ayatnya? Subhanallah. Abdul Razak ingat ayat? Lah sebelum ayat sebelum surat An-Naba surat apa? Sebelum akhirnya. Baik. Aidza qila lahum irka'u la yarka'un. Ya, jika dikatakan kepada mereka ruku'lah kalian. Ruku salah satu antara gerakan salat dan ini ungkapan syariat ketika menyebut tentang salat terkadang dengan sujud, terkadang dengan ruku. Ya, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Jika dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, ruku'lah kalian, salatlah kalian, maka mereka tidak mau melakukannya. Ini di antara adillah yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang menghukumi kufurnya orang yang tidak, yakni yang meninggalkan sholat. Kemudian terkait dengan atsar ini sendiri, ya, ini yang dijadikan pegangan yang paling mendasar di kalangan para ulama yang berpendapat kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Sama saja, ya, dia meninggalkannya karena menentang kewajiban itu ataupun meremehkannya ataupun malas. Kenapa? Karena kita ketahui, ya, ijma' para sahabah adalah hujjah. Ya, ijma' para sahabah adalah hujjah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "La tajtami ummati ala dhalalah." Tidak akan umatku sepakat di atas sebuah kesesatan. Oleh karena itu, jika mereka sepakat dan secara khusus perkara yang sangat mungkin mudah untuk terjadinya ijma, masa sahabat jumlah umat ini belum berkembang sebanyak di masa kita. Ya, terlebih mereka adalah ulamanya umat ini. Ya, jika mereka sepakat, maka kesepakatan mereka merupakan hujjah. Ya, yang menunjukkan bahwa seandainya azhar ini sahih, ya, bahwa tidak diragukan lagi orang yang meninggalkan sholat, apapun alasannya, ya, baik malas ataupun menentang kewajibannya, dia kufur, keluar dari Islam. Al-Syeikh Rabi, Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Wara'ah, ya, beliau melakukan penelitian terhadap asar ini. Baik tinjauan secara sanad maupun secara matan. Ya. Di mana hasil kesimpulan beliau bahwa asar ini adalah asar yang dhaif. Ya, asar yang dhaif. Ya, pembahasan beliau terhadap asar ini sangat panjang. Ya, bisa yang memiliki fasilitas untuk membukanya di situs Sahab. Ya, di mana di sana beliau secara khusus membantah seorang yang berpemahaman Haddadiyah yang bernama Abdullah Al-Juhani. Abdullah Al-Juhani yang berupaya untuk membela pendapat yang mensahihkan atsar ini. Ya. Jadi atsar ini atsar yang lemah. Di antara penyebab kelemahannya bahwa riwayat ini kembali kepada seorang yang dinisbahkan Al-Jurairi yang meriwayatkan darinya di antaranya adalah Bishr Ibn al-Mufaddal Kemudian Ismail ibn Ulayyah. Dan berdasarkan penelitian diketahui bahwa Bishr ibn Mufaddal meriwayatkan dari orang yang dijuluki Al-Jurairi ini setelah ingatan orang tersebut berubah, ikhtilat, tercampur hafalannya, sehingga ya butuh untuk adanya penguat riwayat dari dia. Dan riwayat yang bisa dijadikan sebagai penguat, riwayat Ismail ibn Ulayyah. Bersamaan riwayat Ismail ibn Ulayyah ini berbeda teksnya. Jadi teks yang diriwayatkan oleh Bishr ibn Mufaddal seperti ini, yang menggambarkan bahwa kalau lafadznya demikian, bahwa yang sepakat, yang ijma itu adalah sahabat. Tetapi riwayat Ismail ibn Ulayyah ya, menyatakan ma alimna syai'an minal a'mal kila tarkuhu kufrun illa shalah. Kami tidak mengetahui dari amalan-amalan yang dikatakan meninggalkannya merupakan kekufuran kecuali salat. Ungkapan kami tidak mengetahui ini bisa jadi ini ungkapan para tabi'in. Ya, dan ya, tentu dalam hal ini ya, adanya kemungkinan-kemungkinan yang demikian melemahkan sisi hujjiyah dari atsar ini. Jadi ini sedikit tentang apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi Al-Madkhali ya, tentang kelemahan dari atsar ini. Kemudian beliau juga menjelaskan dalil-dalil yang lain ya, yang menunjukkan tetap Islamnya seorang yang meninggalkan sholat dalam kondisi dia tetap meyakini wajibnya. Jadi tentang di antaranya hadis bitaqah yang kita kenal, hadis bitaqah. Demikian juga hadis tentang syafaat ya, yang kesemuanya menunjukkan bahwa syafaat ya, bermanfaat bagi seseorang yang masih bertauhid meskipun ya, dia tidak memiliki amalan lain selain itu. Meskipun sebagian ulama yang berpendapat tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat membawa hadis tentang syafaat itu pada orang-orang yang tidak punya kesempatan yang lain kecuali ya, bersaksi syahadatain, kemudian setelah itu ya, meninggal. Jadi ini kesimpulan tentang atsar ini. Jadi atsar ini atsar yang dhaif dan tentu ya, apa yang beliau tempuh sebagai suatu perjalanan ilmiah jihad fisabilillah dengan pena beliau yang berkonsekuensi ya, adanya ujian atau cobaan ataupun tantangan dari pihak-pihak yang jauh dari sikap insaf dan adil. Termasuk dalam hal ini orang-orang Hadadiyah. Sebagaimana kita ketahui, kelompok Hadadiyah masuk dalam cakupan Khawarij. Ya, cakupan orang-orang Khawarij. Tetapi yang menjadi sasaran mereka adalah para ulama. Ya, sasaran mereka para ulama. Setiap orang yang menurut mereka berpandangan berseberangan dengan mereka, khususnya dalam permasalahan iman, ya, maka dinilai sebagai murji'ah. Nah demikian pula, ketika Syekh Rabi menulis risalah ilmiah tentang hadis ini, ya tentang atsar ini, maka serta-merta mereka mengecap bahwa Syekh Rabi adalah seorang murji, seorang penganut mazhab murji'ah. Sebagaimana julukan ini juga telah disematkan oleh mereka terhadap Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, di mana Asy-Syaikh Al-Albani ya, sebelum Syekh Rabi, di kalangan para ulama yang berpendapat bahwa tarikus shalah tahawunan itu tidak kafir. Dan masalah ini sendiri tegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa masalah khilafiyah, di mana para ulama Malikiyah, ya, demikian pula jumhur, kalau disebutkan di sini oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa jumhur berpendapat tentang kufurnya. Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa Malikiyah dan Al-Aktsarun, jadi kebanyakan para ulama berpendapat tentang tidak kafirnya, ya, orang yang meninggalkan salat tahawunan. Dari sini kita mengetahui bahwa masalah ini, masalah khilafiyah, terjadi sejak zaman para sahabat. Ya, atas dasar itu tidak mungkin, ya, seorang di antara kita memaksakan kehendak, ya, terhadap orang lain dengan pendapat yang kita pilih. Ya, masing-masing kita berjalan di atas ilmu yang sampai kepada kita, dan itu yang kita bawa dari keyakinan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan asar ini. Tayib, insyaallah kandungan hadis ini kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.